andai kau mampu bicara, beritahuku isi hatimu dan detak jantungku memahami arah dan jalan agar kita kan bersama. Andai dirimu.